قال الإمام سعد رحمه الله ثم لما كان في هذا الكلام نوع التزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي أي من المراولة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك إن النفس لأمارة بالسوء لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة سير الذنوب فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا من رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها من قال لداعي الهدى متعاصية عن داعي الرد فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. Kata Imam Sa'd rahimahullah ketika ucapan Imra'atul Aziz seolah-olah mengandung tazkiyah terhadap dirinya. Apa ucapannya Pak? Kok tazkiyah malah? Kenapa di sini disebut tazkiyah? Apa ucapannya? Ya, seolah-olah ucapan perempuan ini Imra'atul Aziz sebagai tazkiyah untuk dirinya, padahal dia yang salah. Apa? Li'alam anni lam akhunhu bil ghaib. So ini harus difahami. Kemarin ada berapa makna masalah ini? Ada dua makna. Makna yang pertama apa? Semua ucapan Imra'atul Aziz. Yang rajih ini ucapan Imra'atul Aziz. Bas. Mana apa maknanya dari li'alam anni lam akhunhu bil ghaib? Ada dua makna. Ini bukan ucapan Yusuf, bukan ucapan Imra'atul Aziz. Jadi seolah-olah ucapan ini mentazkiyah Imra'atul Aziz, membersihkan dari kejahatannya, tingkah lakunya. Padahal dialah yang berbuat. Li'alam anni lam akhunhu bil ghaib. Supaya dia mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya dalam keadaan dia gaib. Jadi seolah-olah tidak mengkhianati. So, lihat. Ini kan mengandung pembersihan nama baik. Ya, maka kata Al-Imam Sa'd rahimahullah di sini apa? Falam thumma lamma kana fi hadzal kalam nau tazkiyah li nafsiha, ada mengandung unsur tazkiyah terhadap dirinya sendiri. Seorang-orang dia tidak berbuat, tidak berkhianat terhadap suaminya. Karena makna yang pertama, li'alam anni lam akhunhu bil ghaib, kata Imam Sa'd rahimahullah, ai supaya suamiku, supaya diketahui, yang lainnya mengetahui, bahwasanya aku tidak merusak hubungan mereka, cuman hanya apa? Merayu, mengajak, bukan masalah firas, bukan masalah jima. Firas, ini mana yang pertama? Ya, seolah-olah ya, dia cuman ya menggoda saja, menggoda, mengajak, ngobrol misalnya. Wahdamal an al murad bidzalik li alama Yusuf hina aqrartu anni la anni ana alladhi rawaitu wa ana shadiq anni lam akhunhu fi hadhihi ghaibati anni. Makna yang kedua, supaya mengetahui bahwa Yusuf ketika aku mengaku kesalahan, ya akulah yang menggodanya, agar yang lain mengetahui bahwasanya Yusuf itu benar, jujur, ya jujur dan benar. Anni lam akhunhu fi hal ghaibati anni, dan aku tidak mengkhianatinya dalam keadaan dia tidak ada. Nah, jadi ucapan ini seolah-olah wanita ini berlepas diri, ya nggak salah, seolah-olah. Makanya di sini Al-Imam Sa'adur Rahimahullah mengatakan, ketika ucapan ini ada unsur mengandung tazkiyah terhadap dirinya, terhadap wanita tersebut, Imratul Aziz, wa annahu lam yajr minha dzambun fi Yusuf, seolah-olah enggak berdosa pada perkara Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya kalau dalam syariat kita ya masih menggoda, masih ini kan masih, nah bukan masalah jima, bukan masalah hubungan suami istri, baru menggoda saja. Nah, jadi seolah-olah menggoda ini, nah tidak ada hukumannya, dosanya. Ya, istadrakat faqalat, maka langsung dia ucapkan, wa ma ubarri nafsi, sungguhnya aku tidak berlepas diri, ya membersihkan diriku, jiwaku, diriku dari menggoda, merayu, berkeinginan, dorongan yang kuat kepada Yusuf, wal kaifi dzalik, bikin makar, bikin tipu daya untuk nah meluluhkan Yusuf alaihi salatu wassalam. Inna nafsa la ammaratun bisu, semuanya yang namanya jiwa akan selalu menggeret kepada keburukan. Nanti akan disebutkan, ya ini bukan dari jiwa, dia selamat dari itu adalah min fadlillah wa rahmatih. Artinya yang namanya jiwa akan selalu menggeret, menyeret, mendorong kepada keburukan. Likathiratil amr li sahibah bisu, karena yang namanya jiwa itu selalu menggeret kepada keburukan. Seperti khutbahnya Rasul apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami, in nafs, keburukan jiwa. Ya Rasul sallallahu saja yang mulia, yang terampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, selalu berlindung pada Allah dari keburukan jiwa. Ya. Ini Rasul, orang yang terbaik. Lebih-lebih kita, enggak ada jaminan, lebih-lebih kita, jiwa-jiwa kita yang buruk, na'udzubillah, yang jahat, yang jelek, yang selalu menggeret kepada keburukan. Ini lebih harus, harus dan harus minta perlindungan pada Allah. Karena Rasul saja, na'udzubillah min syururi anfusina. Ini, ya Rasulullah SAW saja berlindung dari keburukan jiwanya. Ini Rasul, makhluk yang mulia, yang sempurna, yang diampuni dosanya, dari dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, selalu berlindung pada Allah dari keburukan jiwanya. Lebih-lebih kita yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, banyak kekurangan. Allahul musta'an. Sehingga di sini Imam Sa'di rahimahullah mengatakan likatsiratil amr sabiha bisu. Jiwa ini banyak keburukan. Ya. Nah, dari fahisha sayyidunub. Inha markabus syaitan. Jiwa ini markab, kendaraannya setan. Amin hayatul insan, darinya lah, dari jiwa tersebut setan masuk kepada manusia dari jiwa yang nah illa marrahim rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah selamatkan dari jiwa yang buruk. At-tasarat nafsu mutmainna ila rabbiha, sehingga jiwa tersebut tenang, tunduk kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang jelek, menjauhi hal-hal yang buruk, yang jahat. Fadzalika laysa minan nafs, seseorang bisa dijauhi dari sifat-sifat yang jelek, yang buruk, yang jahat, sehingga tunduk kepada Allah. Ini bukan dari jiwa, kata siapa? Imam Sa'di rahimahullah. Ini bukan dari jiwa, semata-mata bukan dari jiwanya. Bal min fadlillah wa rahmatihi bi'abdih. Jadi dia bisa dijauhkan dari perkara yang jelek, yang buruk, yang jahat, yang menyimpang, bukan seolah-olah dari jiwanya baik. Jangan merasa seperti itu, bukan. Melainkan kata Imam Sa'di rahimahullah, ini adalah fadl, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepadanya, rahmat Allah terhadap hambanya. Artinya jangan sombong terhadap jiwa. Jiwa saya sudah baik. Enggak, belum tentu. Rasul saya selalu minta perlindungan pada Allah. Artinya dia dijauhkan dari hal-hal yang buruk, yang jahat, yang jelek. Itu bukan dari jiwanya. Bukan dari jiwa dia seolah-olah baik. Bukan. Bal min fadlillah, bahkan ini kata Imam Sa'di rahimahullah adalah dari keutamaan Allah, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Apa kepada Imratul Aziz juga seperti itu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa lammaratun bisu. Ya. Naam, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku ghafur, maha pengampun terhadap orang yang berbuat dosa, kemaksiatan, bertobat kembali kepada Allah dan tidak terus menerus. Masalahnya taubat terus menerus, merasa aman, merasa tenang, ini bahaya. Rahim biqabul taubati, maha penyayang, ya Allah menerima taubatnya. Wa taufiqu lil amal salihah, memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh. Wa hadha was-shawab, ini adalah yang benar. Anna hadha min qawli imra'atul aziz, ini adalah ucapan Imratul Aziz, bukan ucapannya Yusuf. Aina syafi kalamiha. Ini masih dalam susunan kalimatnya Imratul Aziz, bukan Yusuf. Yusuf idzaka fi sajin lam yahdur. Karena Yusuf di situ ketika itu masih dalam penjara, belum dikeluarkan. Ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.